بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان بتين عزكم الله هذا سبحان نصيحت yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala, setelah beliau menguraikan, menjabarkan prinsip di atas kewajiban bersatu, larangan berselisih dalam risalah yang saya sebutkan di atas. Beliau mengatakan faslun, pasal. Idza ulima hadza, apabila telah diketahui prinsip ini, fal wajibu 'ala al muslimina 'umuman wa 'ala ahli al ilmi khususan, maka wajib atas kaum muslimin secara umum dan para ulama secara khusus, ayas'au fi hadzal amr, mereka wajib untuk berupaya keras mewujudkan prinsip ini, wa yatahammalu min ajlihi al masyaq, hendaklah mereka memikul beban berat, siap memikul beban berat untuk mewujudkan prinsip ini, wa yubdhilu juhdahum wa taqatahum fi husul at-tawadud wa 'adam at-taqatu' wa at-tahajur, wajib atas mereka mengerahkan segenap kemampuan untuk tercapainya saling mencinta, saling mengasihi, dan tidak saling memboikot atau saling memutus hubungan. وَيُرَغِبُوا غَيْرَهُمْ فِيهِ إِمْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَسَعْيًا فِي مَحْبُوبِهِ وَطَلَبًا لِلزُّلْفَى لَدَيْهِ, dan mereka menyemangati orang lain, ya, memberi semangat kepada pihak lain untuk mewujudkan prinsip ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, berupaya meraih cintanya Allah, dan mendapatkan kedudukan yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ini masih perlu secara khusus, secara umum kepada kita semua. Masing-masing kita diminta dengan sangat untuk menjadi pemersatu, bukan penyebab perselisihan. Dianjurkan untuk menjadi pihak yang bisa menyatukan umat Islam di atas kebenaran. Jangan sebagai pemicu persengketaan, perpecahan, perselisihan di tengah-tengah umat Islam dengan batil atau dengan buruknya akhlak. Kita berusaha sekuat tenaga untuk melakukan semua upaya, baik ucapan atau perbuatan atau apapun yang mubah dan syar'i, demi terwujudnya persatuan kaum muslimin di atas kebenaran. Juga berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara yang mubah ataupun yang syar'i, supaya jangan sampai terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Kalaupun terjadi, kita berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya, untuk mendamaikannya. Kalaupun tidak sanggup, kita harus memiliki sikap yang benar, sikap yang jelas dalamnya, membela yang hak, meredam yang batil, bersama dengan ahlul hak dan menjauhi ahlul batil. Barakallahu fikum. Beliau juga menjelaskan di sini, wa yajibu alaihim idza ra'au sahiba hawa yuridu ayyasuqa asal muslimi wa yufarriqa bainahum linaili gharadin min aghradihi alfasidah ayyakma'uhu wa yansahuh wa la yaltafitu liqawlih fa inna man hadha haluhu akbarul a'da. Wajib pula atas mereka semua, kaum muslimin dan juga para ulama secara khusus, apabila mereka mendapati sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, ingin memecah tongkat persatuan kaum muslimin, ingin memecah belah di kalangan kaum muslimin untuk mencapai satu tujuan dia dari tujuan yang rusak, maka wajib atas semuanya untuk meredam fitnah dia, menasihati dia, dan jangan menoleh pada ucapannya atau pendapatnya. Sebab seseorang yang demikian keadaannya adalah musuh yang paling besar. Adalah musuh yang paling besar. Barakallahu fikum. Ini penting disampaikan supaya kita harus tahu misi menyatukan umat itu harus dengan kebenaran, di atas kebenaran, bukan semata-mata menyatukan. Misi supaya umat Islam jangan berselisih juga dengan kebenaran, dengan bimbingan yang hak, bukan semata-mata diakurkan jangan berselisih. Dengan rijian yang disebutkan tadi dan dengan sikap-sikap yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini semuanya ikhwan amtina azakumullah mengharuskan kita yang pertama memiliki ilmunya. Al-ilmu syar'i. Ilmu agama inilah yang akan bisa membimbing kita menjalankan prinsip yang mulia ini. Yang kedua, yang harus ada pada kita ialah memiliki konsep menanamkan prinsip yang mulia. An-nasihatu li'amatil muslimin. Semangat untuk menasihati kaum muslimin dengan makna iradatul khairi lahum, menghendaki kebaikan untuk mereka, menghendaki kebaikan untuk mereka. An-nasihatu li'amatil muslimin. Yang ketiga, kita harus memiliki konsep yang sangat mulia, yaitu muwafaqatul muslim, muwafaqatul ikhwah ma lam yakun ma'siyah. Selalu menyepakati kaum muslimin, selalu menyepakati para ikhwah yang lain, selama bukan dalam perkara maksiat, dalam perkara mubah, dalam perkara syar'i, dan berupaya itu menyupport, menyemangati, ta'awun, selalu sepakat dan tidak memunculkan khilaf di tengah-tengah mereka, barakallahu fikum. Karena konsep muwafaqatul ikhwah sangat agung, sangat mulia dalam pandangan para ulama, faedahnya sangat besar untuk umumnya kaum muslim. Semangat menyupport, semangat untuk selalu sama, semangat untuk selalu bersatu, semangat untuk selalu berjuang bersama. Ini penting diwujudkan tengah-tengah kita, barakatikum. Bukan semangat mukhalafah. Jangan sampai terjadi semangat berselisih, semangat memunculkan perselisihan, semangat memunculkan perbedaan. Tidak, semangat untuk menyatukan umat bilhaq wa'alhaq, dengan benar dan di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala al-misawab. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiq wa hidayah kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menyatukan umat dengan kebenaran, bukan sebagai pemicu terjadinya perselisihan di antara umat. Allahu musta'an. Ini yang saya utarakan, selebihnya silakan. Ada waktu sampai jam 7 lebih sedikit, kurang lebih. Barangkali menanyakan barakallahu. Berselisih dengan orang tua. Misalnya orang tua ingin mengerjakan kebid'ahan dan dia meminta bantuan anaknya untuk melaksanakan kebid'ahan tersebut. Apa sikap yang tepat bagi sang anak saat menghadapi kondisi yang seperti ini, dalam keadaan dia akan menghadapi kemarahan orang tua ketika menyelisihinya? Ini dimasukkan dalam pembahasan jangan berselisih dalam perkara ibadah. Paham ya? Paham ya? Jangan berselisih dalam perkara ibadah. Dimasukkan dalam poin ketiga yang dibahas tadi, menyelisihi sunnah. Dalam beribadah harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Jangan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, terkait dengan bid'ahnya, tidak. Terkait dengan penyimpangan, tidak. Tapi terkait dengan muamalah umum dengan orang tua dalam urusan yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah, harus. Jangan menyelisih orang tua dalam perkara satu. Tapi tanya ya, terkait dengan mungkarnya, tidak. Bid'ahnya, tidak. Mungkin bahkan syirik, kufur, tidak. Tapi terkait dengan muamalah umum dalam perkara yang mubah, perkara duniawi atau perkara ma'ruf, tetap harus diwujudkan. Jangan karena orang tua memunculkan kebid'ahan, antum durhaka sama mereka dengan ucapan atau dengan tindakan. Camkan baik-baik. Berbakti tetap. Tidak mengamalkannya bid'ah atau mengingkari bid'ah wajib. Dikerjakan dua-duanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Ada sebuah pembahasan yang akan dibedakan. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk bersyirik kepada Allah Azza wa Jalla, yang kamu tidak punya ilmunya, fala tuti'huma, kamu jangan taati mereka dalam perkara kesyirikan tadi. Mungkar jangan kamu taati. Allah mengatakan setelah itu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi temani mereka dalam perkara duniawi dengan caranya ma'ruf. Tetap berbakti kepada mereka dalam perkara duniawi, perkara mubah, perkara syar'i. Tapi bid'ah tidak, syirik tidak, maksiat tidak. Maka sampaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bagus. Meminta maaf kepada orang tua tidak bisa memenuhi permintaan mereka terkait dengan permintaan satu. Ketika orang tua marah, anda ketika menyampaikan dengan cara yang baik, ketika orang tua marah, anda bukan orang yang durhaka. Dikarenakan babnya bab prinsip ibadah. Yang penting jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kasar atau tindakan yang kasar yang menunjukkan durhaka sama orang. Assalamualaikum. Di sini letak perjuangan antum. Letak perjuangan antum, pengorbanan antum dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum hiasi dengan dalam bab-bab yang lain, dalam kesempatan yang lain, dihiasi dengan muamalah yang baik dengan orang tua, berbakti yang bagus dengan orang tua sehingga mereka tahu antum itu bukan anak yang buruk akhlak, bukan anak yang jelek, anak yang baik, anak yang bagus. Cuman dalam perkara satu ini tidak bisa. Sehingga diharapkan minimal mereka memaklumi, maksimalnya mereka mengerti larangan wali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang bulan Rajab Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum tentang puasa Rajab? Mengkhususkan tanggal 1 Rajab dengan berpuasa itu tidak ada dalilnya. Ada cuma dihukumi oleh para ulama maudhu, palsu atau batil. Mengkhususkan salat 12 rakaat pada malam Jumat pertama Rajab namanya raghib, itu kebid'ahan yang dikatakan oleh para ulama. Sehingga tidak ada puasa khusus, tidak ada ibadah khusus. Yang ada secara umum, Rajab termasuk bulan haram. Bulan haram secara umum semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Semua perkara yang mungkar, perkara kebid'ahan dan yang lain-lainnya yang dikerjakan di bulan haram berlipat ganda dosanya. Itu secara umum. Jika kita meniatkan memperbanyak puasa Rajab dengan niat puasa di bulan haram, tidak ada masalah. Mau tiap hari, mau selang-seling, silakan. Itu secara umum, dipaham ya? Tapi kalau mengkhususkan tanggal 1 Rajab, tidak ada dalilnya. Mengkhususkan ini adalah dalilnya. Antum lihat dalam masalah ini pembahasan ya, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam buku beliau Lataiful Ma'arif. Buku yang sangat bagus membahas tentang permasalahan yang disunnahkan, yang dibid'ahkan sepanjang musim. Yang Muharramnya, yang Safarnya, terus sampai sepanjang tahun Hijriah itu dibahas sama beliau yang disunahkan apa ini yang tidak, kenapa di buku ini. Bukunya segini. Bukunya cetakannya sarinya segini. Tidak ada kualitas. Sangat bagus. Dijual bebas murah harganya. Ada 100 lah. 1.000 daripadanya arti yang menempuh kitab ya. Barakallahu fiik. Nah itu, ini terjemahannya wallahu alam Pak. Edisi saya edisi Arab Pak. Edisi Indonesia saya enggak tahu. Tanyakan kepada penerbitnya kita. Bolehkah belajar sekedar ngaji Al-Qur'an ke tempat hizbi? Di sana lebih nyaman, lebih perhatian Ustaz. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya jelas tidak boleh. Dalam pembahasan talabul ilmi, salah punya penyelesaian sangat ketat. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu itu agama, apalagi Al-Qur'an. Lihat dari siapa kamu mengambil agama kalian. Majelis sama mereka sudah tidak boleh. Semata-mata majelis dengan mereka itu tidak boleh. Apalagi mengambil ilmu dari mereka. Lebih diharamkan lagi. Khawatir tidak barokah. Lebih khawatir lagi menyimpang gara-gara itu. Awal penyimpangannya memuji mereka. Lebih nyaman usah. Lebih perhatian usah. Itu sudah awal penyimpangan dari situ. Nanti ketika di sini. Tempat punya ikhwannya itu gak nyaman, tidak ada perhatian. Misalkan Ustaz Ngamuan, akhirnya dia memuji hizbiyin, mencela salafiyin. Itu awal penyimpangan. Hati-hati. Keselamatan akidah dan manhaj lebih diutamakan. Dan terlalu banyak ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang bisa mengajarkan tajwid, tahsin, banyak ya. Cari. Nah, untuk anak itu harus berkorban, harus berjuang. Para pembimbing. Bagaimana dengan kondisi salah satu kelompok di Indonesia yang sering menyelisih penguasa dalam hal penetapan awal Ramadan dan itu? Mengapa ancaman Rasul dalam hadis yang disebutkan tadi tidak ada pada mereka? Malah ada pembahasan hadis tadi terkait dengan bab sholat yang dirubah kepala menjadi himar. Bab sholat tidak bisa antum gunakan umum untuk semua ibadah, tidak bisa. Ancamannya masing-masing. Ya gitulah, pada kelompok ini memang ada benih-benih khawarij. Makanya yang link-link khawarij itu mesti larinya ke sini supaya aman, maksudnya ke sini. Dan kebanyakan dari mereka masuk termakan sama link-link khawarij. Allah Insya. Allah Ta'ala alam bisawab. Bolehkah mendirikan jamaah salat Jumat di aula milik kantor karena jamaahnya cukup banyak? Kalau aula itu memang disiapkan khusus untuk sholat atau untuk berjamaah atau jumatan, tidak ada masalah. Di karena jumlahnya banyak, belum ada musholanya atau masjid di situ, sebuah aula disiapkan disulap menjadi sebuah tempat untuk sholat, tidak ada masalah. Kalau jawabannya mestinya kantornya bangun masjid dong. Cari lahan, bangun masjid, uang banyak apa ya? Sebelum bangun masjid dan segala macam di dalam kantor itu, supaya ketika jamaah atau mungkin pada jumatan di sana. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala alamu bisawab. Pertanyaan yang lain terkait dengan pembahasan masalah proposal. Kedua nih, kayaknya satu hati banyaknya. Dalam rangka pembebasan lahan pondok, kami berikhtiar membuat proposal permohonan dana ke pabrik-pabrik dan perusahaan BUMN atau swasta. Bagaimana pandangan syariat terkait dengan hal tersebut? Masya Allah. Kalau yang pertama kali diupayakan ya ta'awun di antara para ikhwah, ta'awun di antara kaum muslim. Semangat mereka juga mereka untuk bertahun dan diri bertakwa selama mungkin. Insya Allah masih banyak para ikhwan yang punya kemampuan. Tapi malah sabar ya Pak. Karena kan ta'awunnya itu bersamaan dengan ta'awunnya ikhwah seluruh Nusantara gitu. Jangan kira di Paciran tok yang gini ini. Jangan kira di Tuban tok yang kayak gini. Seluruh Nusantara. ada yang baru melirik lahannya, ada yang sudah dapat lahannya dalam pembebasan, ada yang sudah dapat baru dirintis pembangunannya. Wah, itu di mana-mana. Sekarang lagi semarak di mana-mana. Ikhwan punya semangat yang sangat tinggi untuk mewujudkan lingkungan yang salafi tempat. Minimal ada masjid, jamaah di situ, taklim dan anak-anak itu minimal. Di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke. Barakallahu fiik. Jadi sabar ya. Sing diajak padha wae. Keuangan mereka juga ya terbatas, yang mau dibantu banyak. Yang punya semangat tinggi itu biasanya ngantri. Dia punya cepatnya planning, insya Allah yang ini, nih, dua bulan lagi, nih, dua bulan lagi, nih, dia punya semangat. Hei, insya Allah. Nah, bagaimana kalau sekarang demikian yang ada? Kalau itu adalah lembaga pemerintah, BUMN gitu ya, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin yang memang masuk dalam kerangka planning mereka untuk meminta dana sosial kepada mereka. Dan itu bukan termasuk tasawul yang dilarang. Itu pengecualian atau hadis terus disebutkan dalam Abu Dawud dan Hasan dan para ulama. Dikecualikan kalau meminta pada pihak penguasa, langsung penguasa atau yang di bawah pengamatan penguasa, itu diperbolehkan. Dipahami ya? Jangankan untuk kepentingan dakwah, untuk pribadi boleh. Paham tak? Tentunya masyarakatnya, termasuk yang miskin, setengah mati nyari usaha, tentunya datang wis ke kantor pemerintahan gitu, yang menyediakan dana sosial. Laporan, Pak, kalau saking bubar, Pak, penjai, pundi, pundi, daerah Palang, Pak. Bukan apa gitu. Kalau yang kere, Pak, miskin, Pak, bukan, bukan gak ada harta. Apa ini? Yang jaluk, Pak. Ya, saya kesini ya minta duit, Pak. Saya minta supaya dapat bantuan dari pemerintah, karena saya enggak mampu. Boleh. Pemerintah, kalau pemerintah boleh, atau untuk pribadi, atau untuk kepentingan pribadi boleh. Karena mereka adalah dimasukkan oleh para ulama dalam kategori baitul mal. Baitul mal untuk kepentingan umat, dan dia satu dari umat tadi yang membutuhkan. Kalau baitul malnya rapi dan teratur, itu enggak usah pakai menunggu kamu ke sana. Penguasanya akan mengalokasikan dengan tepat kepada mereka. Apalagi itu perkara dakwah. Labas barakallahu. Kalau terkait dengan swasta ya harus menyesuaikan keadaan mereka. Itu kalau saya anjurkan jangan yang swasta. Antum minta dari yang pemerintah, BUMN yang memang ada disisikan oleh mereka dana sosial untuk daerah itu. Barakallahu. Di Tuban cukup banyak. Di Tuban ini ada Semen Gresik, ada Holcim. Ya. Apalagi. Mana? Itu mereka punya dana sosial khusus untuk wilayah yang terdampak. Ring 1 itu didahulukan. Kalau ring 2 yang di luar daerah itu panjang urusannya. Kalau ring 1 yang daerahnya bambang banget. Apalagi itu sosial. Hah? Lumayan ya, Semen sama Holcim, Semen kafe ya. Apalagi yang lain, Pak? Hah? Apa itu, Pak? OP terus juga di sini juga? Pupuk gitu. Masya Allah, awakal ya. Kalau dulu kita ada teman-teman kita di Kota Gresik, memang kebetulan juga termasuk karyawan petrokimia. Nah, dulu yang memasukkan Pak Abdullah itu Jenderal. Nah, petrokimia memiliki dana sosial memang. Begitu diajukan kan yang diajukan kita. Antum sudah sudah kemana? Tidak ya, pantul tadi Pak. Nah, kita Jenderal. Begitu melihat ada yang wilayah Gresik nomor 1. Jenderal enggak dapat. Kenapa ring 2? Dapat langsung juru segala macam apa yang diperlukan. Ayo. Perlu apa? Oh, sama Pak Duta. Pas itu ada pondok gede itu. Bangunan yang dua lantai yang depannya masjid itu dari Petrus. Kalau kita waktu itu mengagendakan bangunan perpustakaan. Nah, sekarang di samping Bapak itu. Nah, diagendakan sudah dianggarkan 100 juta. Cair itu sudah. Kalau Madu kita sampai 300 juta. DTR juga. Dapat. Tapi karena kita settingannya mewah gitu ya. 14 akhirnya. 120 juta. Dengan 20 jutanya jangan bisa cair lagi. Dia dengan janjiannya dengan 100 juta. Yang 20 terlambakan sendiri. 120 juta itu bangunan perpustakaan itu. Begitu disurvei sama pihak mereka. Ya gede-gede gini yuk. Pantesan Pak 120 juta. Bangunannya kayak gini. Wah kena bangunannya. Meyakinkan. Nah, kalau yang satunya lagi itu ya sangat jadi. Hayar insyaAllah. Al-Muhim yang BUMN. Dan lebih diutamakan mengajak para ikhwah-ikhwah yang ada untuk ta'awun syari'. Dan mempunyai secara khusus seseorang yang tidak punya kemampuan, itu diperbolehkan, dikarenakan bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan dakwah. Itu namanya al-hathu al-sadaqah, menganjurkan orang untuk sedekah. Yang dilarang itu adalah meminta kepada orang lain kepentingan pribadi, meminta kepada orang lain kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Dia tidak boleh. Nah, mempunyai sebulan, Pak, aku ini pengen duit kawal kasar. Nah, ini tuban ini panas, Pak. Ini kawal banyu adem ini, gimana, Pak? Ini, Pak, mergoni ini 5 juta, Pak. Ini tak seorang. Kenapa ini? Kawal kasar, misalnya dia pribadi. Supaya jadi mantap kehidupannya. Kaya 5 juta, dia kawal kasar. Pak, aku sana kemari, wira-wiri, Mbak, berdaun, terkata, Pak. Ini kalau ada sepeda motornya mantep ini. Kalau saya yang mahal-mahal lah, yang normal aja. Paling vario berapa sih? 20 juta, Pak. Entah lagi, itu dia pribadi. Pak mana? Semua terkait dengan kepentingan pribadinya. Ada tasawul. Itu tidak boleh. Meminta kepada orang lain kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Dan subhanallah ya kawan, orang-orang yang dahulu yang menuduh ahlu sunnah hizbi-hizbi dengan tudingan tasawul ini, itu tidak ada pada ahlu sunnah, yang ada pada mereka sendiri. Jangan pasal saya itu menyebutkan nama orangnya. Mereka sendiri. Pak, Polkas, Pak ini, Pak itu, untuk kepentingan dia sendiri. Kepentingan dia sendiri, pribadinya dia sendiri, untuk kehidupan dia sendiri. Ada tasawul yang mazmu. Nuduh orang lain hizbi dengan tasawul, padahal tidak ada pada yang dituduh. Ternyata ada pada mereka sendiri. Alhamdulillah. Ayo insyaAllah. Gitu ya. Paham salah lagi? Yang penting itu ketika ada sebuah program atau sebuah proyek itu harus satu kata, semangatnya sama, tawakalnya sama, ikhtiarnya sama, doanya juga sama-sama. Insyaallah dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla selagi itu untuk perkara kebaikan mereka. Gitu ya. Insyaallah jangan putus asa. Kurang biru apa jirat? Kurang biru tuh Pak. Mesti kurang akeh wa doae. Insyaallah teruskan perjuangan. Insyaallah kasih kemudahan barakallahu fiik. Itu gak nanya sama saya, kurang berapa sih saya? Ya kurang banyak, tapi alhamdulillah jalan. Terus jalan, paman jalan. Alhamdulillah, kemarin lagi ngecor untuk persiapan dek lantai 2. Selup-selupnya dari pagi dicor. Alhamdulillah. Saya tanyakan sama saya, berapa ini saldonya? Masih banyak, masih 1/4 miliar. Oh, alhamdulillah. Masih aman? Masih aman. Lanjut. Insyaallah terus. Nah, gitu ya. Jadi jangan putus asa. Lanjutkan perjuangan, ikhtiar yang maksimal, tawakal kepada Allah, banyak doa. Insyaallah Allah Maha Kaya. Gitu ya. Yang penting tempuh cara-cara syar'i di sini barakallah. Hair insyaallah. Cukup ya? Sadar ini ya? Sadar nggih? Sementara cukup, semoga manfaat dan tafidah wa subhanahu wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana wa rabbana.